Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita melanjutkan masih dalil-dalil dari Al-Qur'an tentang status Ansar dan awan para Tawud. Sekarang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 149 150. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum 'ala a'qabikum fatanqalibu khasirin." Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian mentaati orang-orang kafir, tentu mereka mengembalikan kalian ke belakang, ke dalam kekafiran, sehingga kalian kembali dalam keadaan khasirin, rugi. Balillahu maulakum, akan tapi Allah lah maulakum, maula kalian, pelindung kalian. Wa huwa khairun nasirin, dan dialah sebaik-baiknya penolong. Fa akhbara ta'ala annal mu'minina, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam ayat ini bahwa orang-orang mukmin, in ata'ul kafirina, jika mereka mentaati orang-orang kafir, radduhum an dinihim, tentu orang-orang kafir itu mengembalikan orang-orang beriman dari agama mereka, jadi memurtadkan mereka, ini menjerumuskan mereka ke dalam kekafiran. Kenapa? Li'annahum yawadduna ayyakfuru liyakunu fil kufri sawa'an. Karena orang-orang kafir itu ingin seandainya orang-orang beriman itu juga kafir, sehingga sama-sama kafir. Jadi orang kafir, banyak dalam ayat Al-Quran bahwa mereka itu ingin orang Islam itu sama dengan mereka. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaan. Mereka ingin seandainya kalian kafir sama dengan mereka. Jadi mereka ingin seandainya kalian kafir sehingga mereka, kalian sama dengan mereka. Dalam ayat yang lain, wadda katsirun min ahli alkitabi, wadda ta'ifatun min ahli alkitabi, orang segolongan dari orang-orang ahli kitab, mereka ingin apa? Dalam surat Al-Imran, ingin kalian itu la yudillunakum. Mereka apa? Ingin menyesatkan kalian. Juga dalam surat Al-Imran ya, dalam surat Al-Baqarah tentang orang-orang apa? Orang-orang ahli kitab juga. Jadi mereka apa? Ingin seandainya kalian orang-orang beriman kafir seperti seperti mereka. Kenapa? Hasadan min anfusihim. Karena hasud sebagai bentuk kehasudan dari diri mereka. Jadi orang-orang kafir itu ingin, pokoknya orang yang mengikuti hawa nafsu. Allah juga mengatakan, wa yuridul ladzina yattabi'una syahawati an tamilu mailan 'azima. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsu ingin kalian cenderung sama dengan mereka, kecenderungan yang besar. Maksudnya orang yang peminum khamar ingin orang lain juga minum khamar. Orang pezina, pelacur ingin para wanita itu jadi pelacur, sehingga dia tidak apa? Tidak asing. Nah, orang kafir juga ingin sama kan, walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi orang kafir itu sudah menjadi tabiat mereka, bukan orang kafir saja, para pengikut hawa nafsu ingin orang lain sama dengan dia, supaya sama-sama itu kan. Jadi orang kafir ingin seandainya orang-orang beriman apa kafir sama dengan mereka. Walidzalika, oleh sebab itu, lam yurakhas atau lam yurakhis, Allah tidak memberikan rukhsah fi ta'atihim, dalam mentaati mereka. Sini Allah mengancam, kalau kalian mentaati mereka, tentu mereka mengembalikan kalian dari din kalian. Summa akhbara annahu huwa subhanahu maulahum wa nasiruhum wa huwa khairun nasirin. Kemudian Allah mengabarkan bahwa dialah maula mereka, pelindung mereka, penolong mereka, dan dialah sebaik-baiknya penolong. Wa fil ayah, dalam ayat ini dalilun, ada dalil yang menunjukkan ala anna ta'atal kafirina, bahwa mentaati orang-orang kafir, riddatun an dinil Islam, adalah kemurtadan dari dinul Islam, liqaulihi, berdasarkan firman-Nya, yaruddukum ala aqabikum, tentu mereka mengembalikan kalian ke belakang. Jadi mentaati orang-orang kafir itu adalah bentuk kemurtadan. Mentaati dalam apa? Hukum mereka, merujuk kepada hukum mereka. Kan dalam surat Al-An'am ayat 121, wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Jika kalian mentaati mereka, kalau perihal satu hukum saja kan, merujuk kepada hukum mereka, innakum la musyrikun, berarti kalian orang-orang musyrik. Lah khitab ini kepada kaum muslimin. Jika kalian kaum muslimin mentaati orang-orang kafir, orang-orang musyrik, perihal apa? Perihal satu hukum yang menyelisih hukum Allah, kalian merujuk kepadanya dan menjadikannya sebagai apa? Pegangan. Innakum la musyrikun. Berarti kalian orang-orang musyrik di sini. Yaruddukum ala aqabikum. Tentu mereka mengembalikan kalian ke belakang. Jadi mentaati atau memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir, menjadikan hukum mereka sebagai rujukan, dan dia menjalankan hukum tersebut, atau dia melindungi hukum tersebut, menjadi pelindungnya, penegaknya, itu sebagai bentuk apa? Kekafiran, juga bentuk kemusyrikan. Sedangkan realita yang dilakukan oleh para Ansar Thawud, mereka adalah pekerjaannya memang adalah menegakkan hukum tersebut. Kalau polisinya sebagai penegak hukum, penegak hukum. Kalau tentara sebagai pelindung gitu kan, pelindung sistem dari gangguan orang-orang yang ingin merongrong sistem ini, sebagai keamanan apa pertahanan sistem togut. Kalau kepolisian, keamanan sistem ini di dalam. Kalau yang namanya tentara adalah pertahanan. Antum baca undang-undangnya, pertahanan itu dari luar, serangan luar. Tapi kalau keamanan di dalam. Makanya kalau ada orang yang apa merongrong di dalam atau yang melanggar hukum mereka, yang bertindak siapa? Tadi polisi itu. Mereka sebagai apa? Sebagai tadi orang yang mentaati, merujuk kepada hukum tersebut. Mereka mentaati siapa? Mentaati pembuat hukumnya itu. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat 11. Allah mengatakan, "Alam tara ila alladziina nafaqu yaquluna li ikhwanihimul ladziina kafaru min ahlil kitabi la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fiikum ahadan abada." Wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Apa kamu tidak memperhatikan kepada orang-orang munafik? Orang-orang munafik zahirnya apa? Muslim. Mereka berkata kepada orang-orang kepada saudara-saudara mereka yang kafir dari kalangan ahli kitab, orang Yahudi, apa yang mereka katakan, yang dikatakan orang-orang yang zahirnya muslim kepada orang Yahudi itu, la in ukhrijtum, kalau kalian diusir oleh Rasulullah dari Madinah, la nakhrujanna ma'akum, kami akan ikut keluar bersama kalian. Kami akan ikut mengungsi bersama kalian. Wala nuti'u fikum ahadan abada, dan kami tidak akan mentaati seorang pun selama-lamanya dalam hal menyusahkan diri kalian. Wa in qutiltum, dan kalau kalian diperangi, ini oleh Rasulullah dan para sahabatnya, lanansurannakum, kami akan membela kalian, membantu kalian. Wallahu yashhadu, dan Allah bersaksi, innahum, sesungguhnya orang-orang munafik ini saat berkata kepada orang Yahudi, lakazibun, bohong. Jadi janji mereka bahwa kalau diusir, kan orang-orang Yahudi, orang Yahudi yang sekitar Madinah itu kan, orang-orang munafik ini kan, yang orang munafik, mereka mencari mana yang lebih menguntungkan. Mereka secara rahasia memberikan janji kepada orang-orang Yahudi, kalau kalian diusir oleh Muhammad SAW, kami akan ikut keluar bersama kalian. Kami tidak akan ikut campur dalam hal yang menyusahkan diri kalian. Kalau kalian diperangi, kami akan bantu kalian. Ini janji apa? Rahasianya. Nah, janji ini kata Allah Subhanahu wa taala dusta. Jadi mereka memberikan janji kepada orang Yahudi akan membantu mereka bila diperangi Rasulullah, adalah janji mereka sebenarnya apa? Dusta. Itu dengan nas Al-Qur'an. Nah, bila dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, memponis orang-orang yang zahirnya muslim itu, Allah mempertautkan di antara mereka dengan orang Yahudi ukhuwah, kan? Liikhwanihimul ladzina kafaru. Allah mempertautkan ukhuwah kufriyah, persaudaraan di atas kekafiran, dengan sebab apa? Janji rahasia akan membantu mereka bila diperangi Rasulullah, padahal janjinya adalah bohong. Namun demikian Allah Subhanahu wa taala memponis mereka sebagai orang kafir, padahal zahirnya apa? Muslim. Bila saja orang menjanjikan akan membantu orang kafir dalam memerangi kaum muslimin, sedangkan janjinya bohong, diponis kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan orang yang menjanjikan kepada orang kafir akan membantu mereka dalam memerangi kaum muslimin, sedangkan janjinya benar? Maksudnya memang ada niat dari hati. Itu kafir, lebih kafir. Nah, bagaimana halnya dengan orang yang memang secara waqi terjun langsung secara praktek membantu orang kafir dalam memerangi kaum muslimin? Kan kalau baru janji belum tentu direalisasikan, kan? Tapi janjinya benar, itu lebih kafir dari yang diponis dalam ayat. Kalau memang secara realita, memang praktek langsung, berarti lebih kafir lagi gitu. Makanya di sini sebutkan fa'afadat hadhil ayatu annal munafiqina ikhwanul kuffar. Ayat ini memberikan faedah bahwa orang-orang munafik adalah saudara orang-orang kafir. Li'annahum wa'aduhum sirran bil khuruji ma'ahum idza qatalu al muslimina. Karena orang-orang munafik ini secara rahasia memberikan janji kepada orang-orang Yahudi bahwa mereka akan ikut keluar memerangi kaum muslimin bila diperangi kaum muslimin. Wala yuti'una ahadan siwahum abadan, dan mereka tidak akan mentaati siapapun selain orang-orang kafir itu. Wasayansurunahum fil qitali wal harbi, dan akan membantu mereka dalam peperangan dan pertempuran. Fa idza kana kullu dzalika innama kana sirran, bila saja semua ponis ini atau hal tadi, janji itu semua dilakukan dalam keadaan apa? Rahasia, sir. Wa'addahu Allahu nifaqan wa kufran, dan Allah menganggapnya sebagai kekafiran dan kemunafikan. Fa kaifa biman azhara dzalika sidqan wastamata alaihi, maka bagaimana dengan orang yang menampakkan janji itu sidqan, jujur itu, wastamata alaihi, dan dia mati-matian. Mati-matian di atas janji tersebut. Janjinya direalisasikan itu kan. Rela apa? Mati itu kan. Untuk apa? Untuk membantu orang-orang kafir tersebut. Wal muhim anna awana at-tawaqiti wa ansarahum kuffarun li'annahum yuqatiluna fi sabili awliya'i syaitan iyadzan billahi min zalika. Dan yang penting bahwa para kaki tangan dan ansar tagut itu adalah orang-orang kafir karena mereka berperang di jalan wali-wali setan. Ini kalau kita lihat uraian-uraian tadi dan sebelumnya, ini lebih memfokuskan kepada apa? Tawali al-kafirin, tawali kepada orang-orang kafir. Tawali kepada orang kafir itu membantu orang kafir dalam memerangi kaum muslimin. Itu sebenarnya hanya satu sub kekafiran Ansar Thagut. Padahal yang paling pokoknya dalam sistem Thagut ini, bahwa fungsi Ansar Thagut adalah tawali al-kufur, tawali kepada kekafiran. Beda antara tawali al-kufur dengan tawali al-kafirin. Kalau tawali al-kufra, tawali al-kufri, tawali kepada kekafiran adalah menjadi pelindung sistem kafir itu, penegak sistem kafir itu. Walaupun apa? Yang sekarang andai kata tidak ada qital, tidak ada qital, mereka menegakkan hukum Thagut itu atau melindungi hukum Thagut dari rongrongan orang komunis, itu adalah tawali kepada kekafiran. Menegakkan ya, hukum Thagut. Orang yang melanggar hukum mereka diambil. Orang yang menentang hukum mereka diambil. Walaupun bukan dari kalangan kaum kaum muslimin. Itu tawali kepada kekafiran. Jadi mereka mentaati, memberikan loyalitas kepada kepada hukum kafir ini, kepada Thagut ini. Ini yang apa, yang paling fokus dalam tugas tugas mereka. Kalau sifatnya perang dengan kaum muslimin kan sifatnya insiden. Dia kalau ada kan, kalau tidak ada. Sekarang punya negara-negara yang netral itu kan, yang netral tidak tidak memerangi kaum muslimin. Itu kan si ansornya itu tidak disebut tawali al-kafirin, tapi tawali al-kufri. Tawali kepada sistem kafir itu, menjadi pelindung sistem kafir itu. Jadi kepada sistem kafir, dia memberikan loyalitas. Itu inti pekerjaan mereka. Nah ini yang disebut apa, kemusyrikan. Yang wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Apa di sini ayat? In atau tumum innakum la musyrikun, kaitan dengan memerangi kaum muslimin bukan? Memerangi bukan? Bukan. Tentang apa? Tadi kaitan dengan masalah satu hukum kan, merujuk kepada hukum hukum buatan. Itu enggak ada kaitan dengan perang dengan kaum muslimin. Tapi kaitan dengan apa? Memberikan kesetiaan kepada hukum buatan ini. Dia merujuk kepada hukum itu. In atwa in atau tumuh minakum lamusyrikun. Jika kalian mematuhi mereka, perihal apa halalnya bangkai, satu hukum saja, hukum buatan orang memberikan loyalitasnya, innakum lamusyrikun. Ini apa, tawali al kufri. Itu yang paling pokok dalam tugas mereka sebenarnya. Nah kalau tawali al kafirin sifatnya apa, insidental kan. Kalau ada orang Islam yang bangkit melawan, kalau tidak ada bagaimana? Tetap yang pertama adalah ada. Jadi kadang sebagian para penulis mereka hanya membahas hanya satu sisi saja, yaitu tawali al-kafir, yaitu muzaharatul musyrikin ala muslimin. Tidak dibahas yang paling pokok dalam sisi mereka adalah sebagai yang menegakkan hukum Thagut ini, yang melindungi hukum Thagut ini. Karena sistem apapun tidak akan tegak kalau tidak ada apa, ansornya. Sekarang yang namanya negara adalah adanya wilayah, adanya rakyat, adanya apa? Undang-undang, kekuasaan. Nah, sekarang orang punya pulau, bawa rakyat ke situ, terus bawa kitab hukum, terus dia memproklamirkan dirinya sebagai penguasa, terus menegakkan hukum ini, tapi tidak memiliki bala tentara. Andai kata ada orang yang punya pasukan ingin merebut pulau tersebut dan mengganti sistem ini, dia bisa melindungi tidak? Kalau tidak punya ansor, tidak. Kalau punya ansor baru bisa melindungi. Makanya ansor togut disebut apa? Pasak gitu kan. Sistem pasak yang mengokohkan sistem ini. Dan sistem itu tidak akan berjalan kalau tidak adanya pasak paku itu. Sekarang apa? Kalau yang namanya peperangan itu adalah kaitannya dengan apa? Kan bukan togutnya, tapi siapa? Ansornya. Kalau togutnya cuma tidur kan? Nah, tangan, perintah, yang terjun siapa? Ya, pasaknya itu. Ya, kalau pasaknya sudah tidak ada, apa? Togutnya? Ya, nggak bisa apa-apa. Ya, dia bisa melindungi diri dari... Dia tidak bisa melontarkan kebijakannya kalau tidak ada yang menegakkannya. Dia tidak bisa melindungi diri dari orang yang tidak menyukai kalau tidak ada yang melindunginya. Siapa yang melindunginya? Itu pasak tersebut. Makanya disebut ansor, togut, awan, togut. Jadi ini maksudnya yang harus diberikan catatan bahwa dua sisi manat at-takfir dalam ansar togut. Pertama, tawali al-kufri, tawali kepada kekafiran, kepada sistem yang tidak bisa lepas karena memang mereka dibuat dalam rangka mengokohkan sistem ini. Yang kedua, tawali al-kafirin, tawali membantu orang-orang kafir dalam memerangi kaum muslimin. Yang kedua ini sifatnya apa? Insidensial. Mungkin ada pihak yang menggabungkan antara dua hal ini gitu kan. Itu yang tugasnya apa? Menangkapin kaum muslimin yang berjuang ingin menegakkan syariat. Tapi kalau yang tidak tugas di sini, dia melaksanakan yang pertama. Jadi perbedaan antara satu pihak dengan pihak yang lain adalah sisi apa? Sisi tebal dan tipisnya apa? Kekafiran mereka. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 113. Allah mengatakan wala tarkanu ila alladziina dzalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min auliyaa tsumma la tunsarun. Jangan kamu cenderung kepada orang-orang zalim sehingga nanti kalian bisa disentuh api neraka. Dan kalian tidak memiliki penolong selain Allah. Kemudian kalian tidak akan ditolong. Fa idza kana mujarradur rukuni ila alladziina dzalamu qad jaa fihi hadzal wa'id asyadid. Bila sekedar cenderung kepada orang-orang zalim telah datang perihal tersebut ancaman yang begitu dahsyat dalam ayat ini. Ma'anna rukuna qad yakunu min naw'il mudahana. Padahal rukun cenderung itu bisa jadi hanya sekedar mudahana. Fa kaifa biman ittaba'ahum, biman ittaba'ahum ala kufrihim. Bagaimana halnya dengan orang yang mengikuti mereka terhadap kekafirannya? Au radiya bi'amalihim, atau ridha dengan perbuatannya. Au awanahum wa ahabbahum wa nasarahum, atau membantu mereka, mencintai mereka dan menolong mereka. Fa wallahi innahu sayakunu mislahum fil kufri madama radiyan bi amalihim. Demi Allah, sebenarnya dia akan menjadi seperti mereka kafir selagi ridha dengan perbuatan mereka. Jadi bila sekedar apa? Cenderung kepada orang-orang zalim, ancaman dalam ayat ini begitu dahsyat kan, akan disentuh api neraka. Cenderung ya orang para thagut adalah orang-orang zalim kan. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Wal kafiruna humuz zalimun. Mereka orang-orang zalim. Jadi sekedar cenderung kepada mereka saja diancam dengan ancaman ayat seperti ini, sentuhan api neraka. Ini ayat ini umum, bukan hanya berlaku bagi orang-orang kafir yang zalim, tapi bagi penguasa muslim yang zalim juga. Kalau orang muslim cenderung kepadanya, diancam dengan sentuhan ayat ini. Kan ketika Imam Ahmad di dalam penjara, ketika kisah apa Khalqul Quran, si apa Sajjan sipir datang kepada Imam Ahmad bertanya tentang hadis tentang Awan Az-Zalamah, hadis tentang yang menjelaskan tentang para pembantu orang zalim gitu kan. Yang disebutkan dalam hadis tersebut orang-orang zalim dan awannya itu akan apa dimasukkan dalam api neraka. Si Sajjan ini kan penguasa saat itu zalim, sultan dan penguasa muslim tapi zalim. Si Sajjan ini sipir bertanya, apakah saya termasuk awan az-zalama, apakah saya termasuk para pembantu orang zalim? Kata Imam Ahmad, pembantu orang zalim ini orang yang membuatkan makanan buat kamu, orang yang yang membuat mencucikan pakaian buat kamu kan. Kalau kamu termasuk az-zalama, kamu termasuk orang-orang zalimnya. Jadi ketika ditanya hadis tentang awan az-zalama sahih atau tidak, kata Imam Ahmad iya sahih. Terus kata Sajjan, ini di daulah apa Islam, tapi penguasanya zalim. Sesajian ini bertanya, apakah saya ini termasuk awan az-zalama karena membantu sultan yang zalim ini? Kata Imam Ahmad, awan az-zalama ini orang yang menyeduhkan makanan buat kamu, orang yang mencucikan pakaian kamu. Kalau kamu itu kan termasuk min anfusihim, termasuk orang-orang zalimnya, jajaran orang-orang zalimnya. Itu di mana? Di daulah Islamiyah, tapi penguasanya zalim. Itu ketika menjelaskan apa? Ayat ini. Para ulama menyebutkan asar tentang Imam Ahmad ini setelah ketika menjelaskan ayat ar-rukun ila ladzina zalamu. Dalam ucapan Sufyan rahimahullah, dalam siapa merautkan pena bagi mereka, mencairkan tinta buat mereka, maka termasuk apa ayat ini. Itu sekedar apa mencairkan tinta, merautkan pena, itu termasuk kecenderungan kepada orang-orang zalim. Bagaimana kalau punya yang lebih dari itu? Makanya termasuk kalau disidik jangan apa jangan ikut mengetikan BAP itu termasuk membantu orang zalim itu kan, tidak boleh. Jadi sekedar rukun yang itu adalah mudahana itu diancam dengan ancaman seperti itu. Bagaimana dengan apa orang yang mengikuti mereka di atas apa hukum yang mereka yang kafir ini, bahkan menjadi penegak, itu lebih dasar lagi masuk dalam ancaman ayat ini yang dimana Allah mengatakan wa ma lakum min dunillahi min awliya, kalian tidak akan mendapatkan penolong selain Allah. Summa la tunsurun, kemudian kalian tidak akan diberikan penolong. Makanya kalau Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada orang yang membela agama Allah dengan bentuk apapun, baik pertolongan, terutama pertolongan peneguhan dari Allah Subhanahu wa taala ketika orang membela agama Allah. Tapi ketika orang membela orang kafir atau membela sistem kafir dengan berbagai macam tingkat pembelaan, ada yang pembelaan yang sifatnya kekafiran, ada pembelaan yang sifatnya kezaliman atau yang lebih rendah, yang jelas pembelaan umum itu kan, ya, itu apa namanya, nusrah dari Allah akan tiada atau akan berkurang. Fa idza kana man mala ila zalimin, bila saja orang yang cenderung kepada orang zalim, wasta'ana bihim, dan dia minta pertolongan mereka, qata Allahu walayatahu anhu walam yakun nasran lahu, maka Allah mutus apa perlindungannya darinya dan Allah tidak menjadi penolong baginya. Fa kaifa biman tawallahum wa anahum ka ansari tawagit wa a'wanihim, maka bagaimana dengan orang yang tawali kepada mereka, membantu mereka seperti para ansar tawagut itu. Jadi kalau zaman sekarang ini karena kaitan syirik hukum sistem ini termasuk hal-hal yang dahsyat yang menyebabkan banyak orang jatuh dalam kemurtadan tanpa disadari, dan banyaknya kejahilan di tengah masyarakat, maka sebenarnya kewajiban kita yang sudah paham ini apa, bersama-sama membongkar kekafiran mereka, bersama-sama membongkar kekafiran mereka. Supaya apa? Supaya hal ini menjadi hal yang apa? Hal yang nampak di tengah masyarakat. Karena perjuangan apapun, kalau pemahaman yang diperjuangkannya tidak nampak di masyarakat, tidak akan mendapatkan dukungan masyarakat. Kita justru kalau hanya membatasi hanya kalangan aktivis saja pemahaman tauhid yang jelas ini, terus masyarakat tidak diberitahu, tidak diberikan penjelasan, kita akan selamanya apa? Digencet oleh togut dan oleh masyarakat. Kewajiban orang yang paham adalah memberikan penjelasan kepada masyarakat yang awam itu. Hal yang paling mendesak gitu kan. Karena tiap hari banyak orang yang mati kan. Mati di atas kekafiran. Nah, kalau tidak disampaikan, padahal kita tahu, apalagi kita berinteraksi tiap hari, orangnya bergumul dengan kita umpamanya, itu termasuk apa? Kitman kan, termasuk menyembunyikan. Makanya kan, kalau zaman sekarang ini, ketika orang tampil di hadapan umat, ada berapa macam orang. Kewajiban orang yang tampil adalah menjelaskan apa yang paling dibutuhkan. Yang paling dibutuhkan dengan secara realita adalah tauhid, terutama kaitan dengan hal yang nyata yang mana manusia hidup di dalamnya. Kaitan dengan sistem ini wajib disampaikan ketika orang tampil di atas forum. Kalau tidak bisa menyampaikan, lebih baik jangan tampil, lebih baik apa, dakwah sir itu kan, dakwah sembunyi-sembunyi atau pesan-pesan. Kalau tidak tampil pada tiap di depan kekafiran di mana-mana, masyarakat tidak tahu, kita tahu mereka tidak tahu, terus kita tidak menjelaskan, maka minimal masuk dalam kitman kan, menyembunyikan ilmu yang mana orangnya masuk dalam apa? Bila'anat. Punya orang yang soal togut tanya sama kita, Pak Ustadz, apa hukum umpamanya hukum sentuhan dengan istri, apa membatalkan wudu itu kan? Terus kalau kita jawab umpamanya, kalau menurut kita yang roji adalah tidak membatalkan wudu, terus selesai, setelah itu kita tinggalkan, itu sama dengan memberikan pengkaburan. Ketika dia tanya itu ke atas dasar kan dia orang suka sholat kan, ya, ketika kita menjelaskan itu saja padahal kita tahu pekerjaan dia itu apa, itu sama dengan kita mengakui pekerjaan dia, tidak mempermasalahkan pekerjaan dia, ya, bahwa kita tahu sewajibnya apa, kita menjelaskan apa status menyentuh perempuan itu hukumnya apa. Setelah itu kita jelaskan bahwa bila tadi menyentuh perempuan hanya sekedar membatalkan wudu, tapi tidak membatalkan apa? Saum, zakat, haji dan yang lainnya. Tapi sebenarnya ada hal yang lebih dahsyat dari itu yang bisa membatalkan sholat, zakat, saum, haji, bahkan membatalkan ihram, apa? Kita jelaskan. Adalah kemusyrikan, membela sistem syirik, kita jelaskan dalilnya. Supaya orang tahu tidak boleh berhenti di mana? Tadi masalah fikihnya, karena kita tahu pekerjaannya apa itu ya. Jadi jangan apa? Jangan hanya sebatas itu. Ini sama dengan kita menutup mata padahal kita tahu gitu. Kemudian satu lagi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 101 Allah mengatakan, "Ya ayyuhallazina amanu in tuti'u fariqan minallazina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluhu wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim." Hai orang-orang yang beriman, jika kalian mentaati segolongan dari ahli kitab, tentu mereka mengembalikan kalian menjadi kafir setelah keimanan kalian. Dan bagaimana kalian kafir sedangkan kalian ini telah dibacakan kepada kalian ayat-ayat Allah dan di tengah kalian ada Rasulnya. Barang siapa berpegang teguh kepada Allah, maka dia telah diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Fa akhbara subhanahu wa ta'ala annal mu'minina in ata'u ahlal kitabi radduhum an dinihim. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa orang-orang mukmin jika mentaati orang-orang Yahudi Nasrani ahli kitab, tentu mereka menjerumuskan orang Islam ke dalam kekafiran. Summa bayyana annahum, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan annahum kaifa yakfuruna ba'da an hadahum lil iman wa fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatlu alaihim ayati. Jadi bagaimana mereka, maksud orang-orang yang beriman, mereka menjadi kafir lagi setelah beriman dan setelah Allah menjelaskan kepada mereka iman dan di tengah mereka ada Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah. Summa qala wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Fa'afadat al-ayah, ayat ini memberikan faedah annal muti'ina lil kafirina lam ya'tasimu billahi. Orang-orang yang mentaati orang-orang kafir, mereka tidak berpegang kepada Allah. Iz la yastaqimu fi qalbi mu'minin, karena tidak mungkin berdiri pada hati seorang mukmin al-i'tisam billahi wa ta'atul kafirin, sikap apa? Berpegang teguh kepada Allah dan taat kepada orang-orang kafir. Tidak mungkin kumpul dia sebagai ansar taubat tapi dia juga sebagai orang muwahhid. Bisa ya? Kan disebut ansar taubat tapi disebut muwahhid. Sedangkan tauhid dan kemusyrikan adalah dua hal yang tidak bisa menyatu. Jadi di kesimpulan disebut ansar taubat. Tapi dia apa? Muslim. Atau muwahhid. Kalau Islam kan pasti punya tauhid. Apakah dia muwahhid? Mungkin kita tanya, apakah ini ansar taubat dia muwahhid atau musyrik? Apa muwahhid atau musyrik? Kalau penegak hukum taubat, ya tidak mungkin berkumpul pada diri seorang membela taubat tapi dia seorang muwahhid. Al-Abbas saja paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal dipaksa kan, dipaksa digusur dalam barisan orang-orang musyrik ketika perang Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan Al-Abbas sebagai orang kafir, padahal Al-Abbas mengatakan ana mukroh, gitu kan. Ana muslim, ana mukroh. Saya orang muslim. Saya dipaksa. Tapi kata Rasul, amma zahiruka fa alaina wa amma sariratuka fa ila Allah. Ibni nafsaka wa ibni akhika. Zahir kamu atas kami, rahasia kamu kepada Allah. Kalau memang benar kamu mukroh, itu urusan dengan Allah. Sekarang tebus diri kamu dan dua keponakan kamu. Itu kan maksud Imam Al-Bukhari menuturkan pokok apa tentang penebusannya, dan Ibnu Ishaq menuturkan tentang kelengkapan sirahnya. Jadi di sini Al-Abbas saja yang mengaku dipaksa, diperlakukan layaknya orang kafir. Bagaimana dengan orang yang bukan dipaksa, bahkan dapat gaji itu kan? Gaji, tunjangan, dapat asrama, dapat lauk pauk. Itu kan orang kalau mengaku mukroh juga tidak mungkin diterima. Orang dia sendiri mengatakan tidak mukroh. Kalau datang ke kita kan pelantai-pelantai dengan tang-tang-tang-tang gitu kan. Ya. Wa mahalul istidlali min hadhil ayati, tempat istidlal dari ayat ini, annal hukama at-tawaghita at'u awliya'ahum minal yahudi wan nasara wabil akhas al-amerikan, bahwa para penguasa tagut mereka mentaati wali-wali mereka dari kalangan Yahudi dan Nasrani, terutama Amerika. Fata'atuhum lil yahudi wan nasara riddatun zahiratun an dinil Islam, ketaatan mereka kepada Yahudi dan Nasrani adalah kemurtadan yang nyata dari Islam. Waman atau al-muti'ina lil Yahudi wan Nasara kana mislahum, dan barang siapa mentaati orang-orang yang beri loyal kepada Yahudi dan Nasrani, maka dia sama dengan mereka. Lishtirakihim jami'an fi ta'atil kafirin, karena keselarasan mereka seluruhnya dalam sikap mentaati orang-orang kafir. Jadi ini kalau antum perhatikan dari ayat-ayat ini banyaknya mengutarakan tentang apa, tawali al kafirinnya, tawali kepada orang-orang kafirnya. Kalau yang sisi yang tadi, yang tawali al kufur itu tidak dicantumkan. Padahal yang paling pokok adalah tawali al kufur. Makanya kan kadang sebagian mengatakan kalau yang sekarang kan tentara kan nggak perang dengan orang Islam, berarti kan tidak tawali al-kafirin. Tapi dia tawali kepada al-kufur. Yang ngangkapin kriminal kan, itu kan tidak memerangi orang Islam. Tapi kalau yang memerangi para mujahidin, tawali al-kafirin. Apa mereka muslim? Ya sama aja. Tawali kepada kekafiran adalah kemusyrikan. Dengan Al-Quran, wa'in atau tumuhum la musyrikun. Ini di antara ayat-ayat Al-Qur'an perihal kekafiran Ansar Thagut. Sebenarnya masih banyak ayat-ayat yang serupa, yang semakna. Tapi di sini penulis mencukupkan. Antum kalau ingin yang lebih luas bisa lihat di At-Tibyan fi Kufri Man A'ana Al-Amerika, Syekh Nasir Fahad. Atau kalau yang dulu Syekh Sulaiman Ibn Abdillah Ibn Muhammad Ibn Abdil Wahab dalam kitabnya Ad-Dalail fi Hukmi atau Hukmu Muwalati Ahlil Isyraq, tentang dalil-dalil dari Al-Quran perihal kekafiran orang yang membantu orang-orang kafir dalam memerangi kaum muslimin. InsyaAllah nanti dalam pertemuan yang akan datang kita menjelaskan dalil-dalil sunnah Nabawiyah perihal kekafiran para Ansar Thagut. Kita cukupkan, kita tutup. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.